jangan pergi lagi. Adinda pulanglah kau pulangku, tunggu kau datang. Dan kau pernah berjanji padaku untuk temani aku nanti. Katakan di mana dirimu kini, Adinda, oh Adinda, kau ada dan tiada, Adinda, engkau di mana? Kau ada dan tiada, Adinda, engkau di